Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala sahihul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala fi risalati illa ahlil qasimi lamma sa'alu an aqidatihi wa hum wasatun fi babil imani wad-dini bainal qururiyyati بين الخرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج. بارك الله فيكم. حبت في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita masih menyambung sikap tepat Ahlus Sunnati wal Jamaah di hadapan para sahabat. Barakallahu fikum. Inilah mir sahabat. Apa definisi sahabat? Amir. Man laki Nabi sallallahu alaihi wasallam nan bihi. Wa ma ta'ala dzalik. Ditambahkan oleh mereka walau takhallalat alaihim riddah. Nah. Hafid, ini hafid. Beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu sahabat. Apa contohnya? Jasi. Melihat Nabi, barakallahu fikum. Melihat Nabi, lakian Nabi, tetapi tidak beriman. Umar. So. Sahabat? Tidak. Contohnya kufar. Ulil kufar. Barakallahu fikum. Wa mata ala dhalik barakallahu fikum, dikeluarkan mereka-mereka yang murtad. Nah, kata beliau, fa innahu tabtul suhbatuhu wa tabtulu jami'u amalihi minas suhbati wa ghairiha idza mata ala riddah. Tapi kalau kembali, barakallahu fikum, kembali memeluk Islam, maka mereka digolongkan ke dalam sahabat. Billahi taufik wal hidayah. Yaqul ma'ali Syekh Doktor hafizahullah taala wa qala subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah azza wa jalla ridho kepada mereka al-mu'minun, sahabatul kiram, di saat mereka melakukan bai'at di bawah pohon pujian sanjungan dari Rabbuna Jalla fi'ula. Wa qala subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah. Contoh lain, surat Al-Fath 29 terakhir. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya memiliki sikap keras, syiddah, ghiltah di hadapan orang-orang kufar. tetapi ruhamau bainahum, bainal mu'minin. Mereka memiliki sikap kasih sayang tengah-tengah mereka. Bainal mu'minin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatul kiram, rukuk, sujud. Apa yang mereka harapkan dari itu? Fadlam minallahi wa ridwana. Dua, karunia yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya. Nah, perintah untuk ikhlas. Ayat ini mengajak kita untuk ikhlas. Selama ini kita rukuk sujud, apa yang memotivasi, apa yang memicu, apa yang mendorong? Fadlan minallahi wa ridwana, ataukah iyadhan billahi selain itu? Simahum fi wujuhim min athari sujud. Karenanya dari awal ayat sampai terakhir itu perintah untuk ikhlasu al-ibadah lillahi azza wa jal. Ciri-ciri mereka itu terdapat di dalam wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, maksud daripada ini adalah khusyuk dan rendah diri. Mereka, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga khusyuan dan selalu berhias diri dengan rendah diri. Hadhihi sifatus sahabah. Inilah sifat para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Dzalika masaluhum, ya'ni sifatuhum fit Taurah. Sifat mereka sudah diberitakan dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dalam Injil. Kazar'in akhraja syath'ah fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'ah. Al-Fath. Perumpamaan mereka seperti zar, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menguatkan, mendukung, menopang hingga menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya, sampai-sampai yu'jibu zurra', dikagumi oleh mereka para petani. Qala hafizullah, as-sahabatu awwalu ma bada al-islam kanu afradan qalilin. Awal-awal permulaan Islam mereka itu sedikit. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Makkah, man ma'aka ala hadzal amr. Pernah Nabi ditanya di saat di Mekah, siapa yang bersamamu? Qala hurrun wa 'abdun. Yaitu hur, merdeka, dan budak. Hur siapa maksudnya? Wa huwa Abu Bakar. Hu 'abd wa huwa Bilal. Sedikit, afrodan qalilin. Ini di awal-awal barakallahu fikum permulaan Islam. Wa hadza awwalu ma bada al-Islam lam yakun ma'ahu sallallahu alaihi wasallam illa qalil, sedikit yang bersama beliau. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban, seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi, Islam itu berawal dari keasingan. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Kama bada, seperti awalnya. Badal Islam ala hadzal mabda, thumma takatsaru as-sahabatu hatta balaghu mablaghal kamal. Ya, sedikit kemudian berkembang menjadi banyak jumlah mereka. Wa qawluhu ta'ala kazar'in akhraja syath'ah, yani firakha. Fal habatul wahidah awwalu ma tadhhar takunu qasabah wahidah. Thumma tufrikhu wa yasiru bi janibiha firakhaha. Jadi perumpamannya seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yakni anaknya, nah, induk. Nah, dari induk itu mengeluarkan sekian ya, anak-anaknya firoh ya, dari satu habbah ya, kemudian ya, tumbuh sekian lalu berkembang dan subur di samping pokoknya itu. Nah, ma'ruf ya, di kalangan mereka para petani. As-sahabatu kadzalik awwalu man nasya'u kanu qillah. Sama para sahabat di awal-awal Islam sangat sedikit. Tsumma takatsaru mithla ma yakatakatsaru zar'u bil firakh. Kemudian berkembang menjadi banyak seperti tanaman tadi. Barakallahu fikum. Tanaman kemudian tumbuh berkembang tunas-tunasnya. Kazarin akhraja syatahu fa azzarahu yani quwwahu wa ayyadahu. Saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain. Fastaghlata fastawa ala suqi irtafa'a ala qasabi. Lalu menjadi besar tegak lurus di atas pokoknya. Yujibu zurra'a min husnihi, sehingga para petani kagum terheran-heran karena keindahannya. Ya. Hadhihi sifatus sahabah. Inilah sifat mereka para sahabat. Liyaghidha bihimul kufar, liyaghidha bi sahabatil kufar. Ya. Allah azza wa jalla ya, buat mereka marah orang-orang kafir dengan keberadaan para sahabat tersebut. Nah. Fal ladzina yaqtazun min as-sahabati yubghidunahum humul kufar wal munafiqun. Mereka-mereka yang memusuhinya, membencinya si para sahabat adalah orang kafir dan munafik. Nah, ustadil ahlul ilm bihadhil ayah ala anna man yubghidu as-sahabata fa innahu kafir. Ahlul ilm mengambil istidlal dari ayat di atas, siapapun yang membenci, memusuhi sahabat berarti dia kafir. Karena Allah qala liyaghidha bihimul kufar, sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka ya, untuk membuat jengkel ya, orang-orang kafir. Nah, keberadaan mereka orang yang beriman ya, Allah azza wa jalla ciptakan mereka, tumbuh kembangkan mereka liyaghidha bihimul kufar ya, membuat ya, jengkelan orang-orang kafir. Itu contoh. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, ayat yang lain Al-Hasyr 8 tentang mereka para sahabat. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Pujian kepada mereka para sahabat. Lil fuqara al muhajirin, di mana mereka keluar ya, meninggalkan kampung halaman mereka ya, dan harta-harta mereka dalam rangka mengharapkan karunia yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridha-Nya. Tidak cukup sampai di sini, tetapi mereka juga berkorban menolong Allah dan Rasulnya. Perintah ya, kepada kita semua ya, untuk khilasu an-niyah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merekomendasi mereka para sahabatul kiram. Mereka adalah orang yang mukhlisun ya. Nah, mereka mencari fadl, ridwan, wa nasr ad-din. Barakallahu fikum. Ulaika humus shadiqun. Ini pukulan keras untuk kita semua. Barakallahu fikum dalam membangun amalan ibadah. Wasafahum bi annahum bi hadhil awsafil azimah. Luar biasa. Allah azza wa jalla rekomendasi mereka dengan sifat yang mulia ini. Tsumma qala ulaika humus shadiqun. Tsumma qala fil ansar, Ini yang di atas muhajirin, di bawahnya lansor. Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Ini sifat mereka sahabatul kiram dari kalangan Al-Ansar. Nah, mereka benar-benar mencintai saudaranya Al-Muhajirin. Nah, yang berdatangan dari Mekah meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka cintai dalam rangka mencari fadl, ridwan, menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mereka sambut. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Hibun. Mereka benar-benar mencintainya sahabat Al-Muhajirin. Ciri yang berikutnya tidak hanya sekedar cinta, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka sama sekali tidak menaruh keinginan di dalam dada-dada mereka terhadap apa yang telah mereka berikan kepada muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim. Sifat yang ketiga, mereka isar, mengedepankan saudaranya Al-Muhajirin. Walau kana bihim khosasah, sekalipun mereka sendiri Al-Ansar sedang dalam keadaan kesulitan, kesusahan, sedang butuh. Luar biasa. Nah, pengorbanan sahabat Al-Ansar kepada mereka Al-Muhajirin. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun yang dijaga, dipelihara, dilindungi, dibentengi dari kekikiran dirinya, maka beruntunglah mereka. Hadhihi fi sifatil ansar. Al-ayatul ula fil muhajirin wa hadhihi fil ansar. Jelas ya, yang pertama pujian Allah SWT kepada mereka Al-Muhajirin, dan ayat yang berikutnya fil ansar. Summa qala fi tabi'in. Kemudian Allah SWT juga puji mereka yang datang setelah mereka, para tabi'in. Walladzina ja'u min ba'dihim, para tabi'in. Hadza yashmal man ja'a man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Ini meliputi seluruhnya generasi yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, yani baghdha lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah azza wa jalla puji mereka, para tabi'in yang datang generasi berikutnya, karena mereka selalu berdoa kepada Allah Azzawajal, mengambil sikap pertengahan. Rabbana, Rabbana firlana. Ini pertama. Kemudian setelah mereka meminta ampun kepada diri-diri mereka, juga mereka mohon agar Allah Azzawajal mengampuni saudara-saudaranya, saudara-saudara mereka yang telah mendahului dengan keimanan di kalangan para sahabat. Kemudian janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian, jengkelan, hasad, marahan terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini mereka para tabi'in selalu mendoakan generasi yang datang sebelumnya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dijadikan di dalam kalbu-kalbu mereka kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tsumma yaqul hadhihi sifatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan muhajirin ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Fal wajib li sahabati mahabbatuhum wa sana'u alaihim wa tiba'uhum wa iktida'u bihim. Kewajiban kita di hadapan para sahabat adalah mencintai mereka, memuji mereka, menyanjung mereka, mengikuti mereka, meneladani mereka. Wa adamul khawt fi ma jara bainahum fi ayyamil fitnah. Tidak perlu membicarakan mereka di saat hari-hari di situ terjadi fitnah, ujian di tengah-tengah mereka. La tadkhul fi hadha abadan ayyuhal mu'min. Syekh Hafidzullah Ta'ala mengingatkan kita, jangan masuk dalam bab ini, ayyamul fitnah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, fi ma syajara bainahum. Wahai orang-orang yang beriman, la takhud fihi wa la tukhatti ba'dahum wa tusawwi ba'dahum. Jangan berlarut-larut membicarakan mereka. Jangan Anda menyalahkan sebagian mereka kemudian membenarkan sebagian yang lain. Kenapa? Li'annahum mujtahidun radhiyallahu anhum yuridunal haqqo. Mereka itu mujtahidun yang menginginkan kebenaran. Di balik itu semua, fa'alika an tamsak lisanak wa la tatakallam fihim. Ikat lisanmu, penjarakan lisanmu, kekang dia, jangan sampai terucap tentang mereka. Wajib antahfad fihim wasiat Allah Jalla wa'ala, wasiat Rasulihi. Jaga wasiat Allah dan Rasulnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi. Jangan kalian merendahkan, memaki, menghina sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna hadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mutahatim wala nasifah. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, ya, infaknya apa? Emas sebesar gunung Uhud diinfakkan fisabilillah, itu ma balagha mutahatim, tidak akan dapat menyamai mut salah seorang di antara mereka. Wala nasifah, itu setengahnya. Hadis muttafaqun alaih. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa akhraju Muslimun min hadis man Abi Hurairah. Kama fi ta'liq. Wa qala alaihi salam. Qala alaihi salatu wassalam, Allah Allah fi ashabi, hati-hati. Dalam mengambil sikap di hadapan para sahabatku. La tattakhiduhum ghardan ba'di, jangan sampai Anda menjadikan sebagai bahan cacian, bahan cercaan setelah. Wa hubbu sahabati min hubbi rasul, mencintai sahabat berarti mencintai rasul. Lebih-lebih Allah merekomendasi mereka. Faman ahabba sahabata faqad ahabba rasul. Yang berupaya untuk mencintai sahabat berarti mencintai rasul. Wa man abghada sahabata faqad abghada rasul, yang membencinya berarti membenci rasul. Fa hadzal wajibu li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah sikap tepat yang dibenarkan di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. يقول حفظه الله تعالى وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di hadapan para sahabat. والذين ضلوا في هذا على فريقين, yang menyimpang tersesat dalam persoalan ini bab sahabat menyikapi para sahabat, ada dua kelompok. Fariq an-nawasib wa fariq ar-wafid. Pertama nawasib dan yang kedua ar-wafid. Far-wafidu yukaffiruna as-sahabata wa la yastathnun illa arba'atan as-sahabah. Ar-wafid, mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali empat. Ali ibn Abi Thalib wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi wa Mitad bin Aswad. Ini yang mereka kecualikan. Selebihnya kafir. Halal wala rad. Barakallahu fikum. Hasbul Amwal, perangi. Ya. Mereka meranginya. Wa yaqlu Nafi Ali radhiyallahu anhu. Bahkan ekstrim di hadapan sahabat Ali. Wa yaqul wa yaqulun inna Aliyan huwal wasi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna khilafata Abi Bakar batilah wa zulmun wa iktisabun. Mereka dengan tegas yang berhak mengambil khilafah setelah Rasul itu adalah Ali. Beliau yang diberi wasiat. Nah, sementara khilafah Abu Bakar itu batil, kezaliman dan iktisab, kudeta. Wa khilafatu Umar wa Utsman kulluha zulmun wa iktisab, li'anna al-khilafata li Aliyyin. Ini mereka rawafid. Sama khilafahnya Umar Amirul Mukminin dan Utsman, sama. Semuanya batil, semuanya zalim, semuanya kudeta. Yang berhak sepeninggal Nabi adalah Ali. Ini mereka ekstrim. Amman nawasib fayabghaduna Aliyan radhiyallahu anhu wa yatakallamuna fi wa fi auladihi. Sementara nawasib mereka menentang sahabat Ali ibn Abi Thalib, membicarakan kejelekannya, memaki, cemoohnya, cerca, wa fi auladi, dan dalam anak keturunan beliau juga sama. Mina wasib. Wal khawarij kaffaru sahabat jami'an. Yang berikutnya khawarij, tanpa terkecuali mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Wa ahlu sunnati wal jamaah yatawallawna jami'a sahabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahla baiti rasul ghairihim tawallawnahum jami'an wala yufarriquna bainahum. Sementara ahlu sunnati wal jamaah mereka loyal di hadapan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya dan yang lain, mereka cintainya dan tidak membedakan mereka. Naam, ba'dhum afdalu min ba'din. Benar, di tengah-tengah mereka ada yang lebih afdal dari yang lain. Fal khulafa'ur rasyidun wa baqiyatul asyaratul mubasysyirin bil jannah afdalu min ghairihim min ashabah. Tentu mereka lebih apa? Lebih utama dari yang lain, ya kan? Khulafa'ur rasyidun, kemudian berikutnya siapa? Ya, al asyarah mubasysyirin bil jannah, lebih utama dari yang lain. Wahlu Badr afdal min ghairihim, berikutnya sahabat Ahlu Badr tentu lebih afdal dari yang lain. Wahlu Bai'ati Ridwan wal Muhajirun afdal min Ansar, dan seterusnya. Nah, tafdil, nah, lakin tafdil la yaqtadi intiqasul maftul awil kalam fihi. Yang perlu digaris atasi, tafdil di atas bukan berarti membolehkan adanya intiqas, yaitu terhadap mereka-mereka yang mafdul. Tidak demikian. Tidak ada intikos, pengurangan keutamaan barakallahu fikum dari mereka-mereka. Atau bukan berarti tafdil di atas boleh kalam fihi. Kalam fihi itu naam, memakinya, mencercanya, semuanya. Barakallahu fikum. Kulluhum lahum fadlus sahbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari mereka memiliki keutamaan sahabat. Mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa ahlus sunnati wasatun fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij wan nawasib. Ahlus sunnah mengambil sikap moderat, wasat, pertengahan di tengah-tengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara rafidhah, khawarij dan nawasib. Ya tawallawna al-jami'. Ini ahli sunnah, loyal kepada seluruhnya. Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih keluarga beliau. Wa yaqirunahum, menghormatinya, muliakannya. Lakinnahum la yaghluna fihim, tetapi tidak sampai ekstrim kebablasan. Ka ghuluwi rafidhah. Bukan seperti ekstrimnya mereka para rafidhah. hatta qalu, saking ekstrimnya, innal khilafata li aliyin walidurriyatihi, yang berhak mengambil khilafah itu adalah Ali dan anak keturunannya. Wa anna sahabata iktasabuha wa zalamuhum, sahabat itu melakukan kudeta, kata mereka zalim, ya, berontak. Wal anuna Abu Bakar Umar, mereka rafidhah melaknat Abu Bakar dan Umar. Banyak ayat-ayat yang ditawilkan, ya, barakallahu fikum, versi mereka. Nah, yusammunahum sunamai Quraisy, qabahumullah, mereka mengklaim dua sahabat tersebut, nah, sebagai sunam, dua sunamnya Quraisy, qabahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan mereka. La kasarahumullah, wa kullu ayatin fiha zulmun, wa kullu ayatin fiha kufrun, ya, yanzilunaha ala sahabah. Jadi setiap ayat yang padanya, ya, terdapat kezaliman, ayat yang berbicara tentang kekufuran, itu mereka arahkan kepada siapa? Para sahabat. Innal ladzina kafaru wa zalamu, siapa yang kufur di atas sahabat, yang zalim sahabat. Intinya setiap ayat yang berbicara tentang kezaliman dan kekufuran itu sahabat. Ini mereka rafidhah. Qauluhu wa hum wasatun fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij, bainar rawafid wal khawarij wan nawasib ayyudan, demikian pula nawasib. Al khawarij kafaru aliyan wa Utsman wa katsiran min sahabah. Al khawarij mereka mengkafirkan sahabat Ali, Utsman dan mayoritas para sahabat. Bainam rawafid al aks, ya, sementara rawafid kebalikannya. Ya. Ghalaw fi Aliyin, mereka ekstrim dalam sahabat Ali, dalam menyikapi sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa taqadu annahu al-khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu al-wasi wa anna sahabata dhulama iktasabu haqqahu. Ini mereka ar-rawafid. Nah, barakallahu fikum, yang berhak, ya, khilafah setelah Rasul itu adalah Ali dan dialah yang wasi, sementara sahabat itu merampas, ya, haknya. Wal khawarij kafaru Aliyan wa sahabah. Al khawarij mengkafirkan sahabat Ali dan yang lainnya. Bainama rawafid bil aksi, rafidhah kebalikannya. Ghalaw fi Ali hatta inna ghalatahum yaqulun wallah, yang paling ekstrimnya barakallahu fikum mengklaim sahabat Ali itu sebagai Allah. Walladzina tunal ghulah la yaqulun innahu Allah, sementara yang tidak ekstrim tidak demikian. Lakin yukafiruna sahabata wa yasifunahum bidzulmi wa tughyan, tetapi mereka tetap mengkafirkan sahabat, mensifati mereka dengan kezaliman, barakallahu fikum, wa yal'anunahum wa yashtumunahum, melaknat, memaki, semua mencela, fahum ala turfai naqid, sehingga mereka di ujung tanduk yang saling bertabrakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma yaqulu hafizahullahu ta'ala ahlu sunnati wal jamaah kama dzakarna tawallau jami'a sahabati wa 'arafu qadra ahli albait wa lam yufarriqu baina hadin minhum amalan bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ahlu sunnah selalu mengedepankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka loyal kepada seluruh para sahabat Nabi. Hadha huwal madzhabu fi sahabah, inilah madzhab di dalam menyikapi para sahabat. Wa hum afdhalul ummah, mereka para sahabat adalah afdalul ummah, seutama-utama umat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, terus berikutnya, berikutnya. Fahum khairul qurun, ini mereka para sahabat. Wahum afdalul ummah, wahumul ladzina awsa bihim Allahu jalla wa ala wa awsa bihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ya, di mana Allah SWT dan Rasulnya telah memberikan wasiat, ya, kepada umat ini agar barakallahu fikum, menghormati mereka, mencintai mereka, muliakan mereka, tidak sampai pada tingkat ekstrim atau tidak menggampang-gampangkannya. Umul ladzina nasyarul islama lamma tahammaluhu anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa ballaghuhu lil ummah. Mereka adalah sahabat yang telah menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia ini, ya, di saat mereka, ya, barakallahu fikum, belajar di hadapan Rasul, kemudian mereka menyampaikannya ke tengah-tengah umat. Min aina wasalna hadzal Islam illa an tariqis sahabah. Dari mana Islam sampai kepada kita kalau bukan melalui jalannya mereka? Wahumul wasitatu bainana wa bainar rasul, mereka lah perantara kita dengan Rasul. Fala haditsu kulluha ruwatuha min ashabati rawaha an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis seluruhnya itu rawinya dari siapa? Ya, mereka para sahabat. Mereka diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih sahabat Abu Hurairah. Wal hasil anna hadhihi aqidat asy-syekh rahimahullahu taala, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Kesimpulannya, inilah akidah yang dianut, diyakini, dipegang oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau benar-benar berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Walladzina yakulun inna syekh khariji wa annahu yukafir faqad kazzabu alaihi. Faqad kazzabu alaihi. Sementara mereka-mereka yang menuduh Syekh khawarij, Syekh Muhammad itu khawarij, Syekh Muhammad itu yukafir, kerjaannya hanya mengkafir-kafirkan yang tidak sepaham dengannya. Ya, berarti faqad kadzabu alaihi, ini tidak benar jika dinisbatkan kepada beliau. Beliau hafizahullah rahimahullahu taala berjalan di atas akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau tadi menyinggung sedikit tentang khawarij, ya. Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya, ya, barakallahu fikum, datang dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Amr. Nabi memberitakan tentang mereka al-Khawarij. Saya khuruju unasun min ummati min kibaril masyrik, akan keluar dari umatku ini dari arah timur masyrik. Bagaimana sifat mereka? Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ciri-ciri mereka khawarij, ya, gemar membaca Al-Qur'an, bahkan khufat mereka hafal, mutqin, bagus bacaannya, masya Allah, tartil dan yang lainnya. Tetapi sangat disesalkan dan sayangkan, la yujawizu taraqiyahum, bacaan Al-Quran mereka, hafalan Quran mereka tidak menembus sanubari mereka. Ya, barakallahu fikum, hanya sekedar di lisan. Kullama kharaja minhum qarnun qulti. Nah, terus diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muncul generasi mereka khawarij. Nah, kemudian heboh menampilkan aksi-aksi di tengah-tengah kita, ya, entah itu peledakan di depan gereja atau meledakkan diri di tempat-tempat yang mereka anggap di situ telah halal darahnya. Nah, dan yang lainnya, setiap kali mereka muncul, ya, mereka musnah. Nah, binasa, hancur. Kullama kharaja minhum qarnun qutil. Nah, diulang-ulang lebih 10 kali. Berarti terus, ya, generasi mereka itu selalu ada. Nah, tewas mereka, tumbuh lagi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja dajjalu fi baqiyatihim, sampai dajjal muncul dari tengah-tengah mereka. Artinya mereka tidak akan pernah ada habisnya. Setiap zaman, setiap tempat, setiap generasi, di saat mereka diperangi, dimusnahkan, muncul kembali, sampai muncul di tengah-tengah mereka dajjal. Nasrullah salamah wal afiyah. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokahnya kepada kita semua dan anugerah istiqomah di atas thalabul ilm. Bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.